لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى محمد. Kita lanjutkan Mas serial kajian syarah akidah al-wasitiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah. Ini anak suaranya seperti ini berubah-ubah. Ada juga yang dengar ngatain, "Ustaz, suaranya seperti orang bangun tidur." Tak bilangin apik tenan. Antum doain seperti itu atau gimana? Amin. Ya masalahnya juga kalau misalnya kemudian ana sudah tidak terbiasa dengan gorengan. Kena minyak sedikit aja sudah. Masalah mah. Pagi itu mungkin yang biasa sholat subuh di sini tahu bagaimana perjuangan untuk melewati sholat subuh di sini. Ana pengen baca lama, tapi ini terkadang deng deng deng deng. Alhamdulillah kulihat. Jadi jangan pernah antum nyogok anak dengan gorengan mas ya, bahaya. Om stan. Kak lanjutnya mas. Nah. Kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan wa minhu qalu Yusuf lima kharra lahu abwahu wa ikhwatuhu sujjada qala hadha ta'widu ru'ya min qabl hadha wuqu'u ru'ya li'annahu qala dhalika ba'da an sajadu lah. Ini tentang lagi-lagi kita membahas sama Mas tentang takwil, tahrif dan sama Mas ada tafsir di mana tahrif penyimpangan dan lebih sangar lagi Mas bahasanya sangar. Nah, itu pada hakikatnya adalah takwil. Takwil itu lebih moderat, lebih bisa diterima. Tapi kalau orang dikatakan tahrif itu orang sudah lari. Kayak contoh takwil, ya takwil itu bisa bermakna tafsir, ya. Nah, Kang, dan takwil tadi maknanya adalah tafsir dan akibatu syai, akibat sesuatu. Kemudian wa minhu. Wa minhu itu maksudnya wa min misalihi. Ingat-ingat mas. Wa minhu ayat maksudnya dan salah satu contohnya adalah wa minhu qawlu Yusuf, perkataan Nabi Yusuf. Ya, perkataan Nabi Yusuf lamma kharra lahu, ya lamma kharra, artinya Yusuf di sini ketika Nabi Yusuf lama kharra lahu abwahu abwahu ya abwahu wa ikhwatuhu sujjada. Contohnya adalah ketika apa Mas Nabi Yusuf, ya Nabi Yusuf di sini ketika mengungkapkan perkataan Nabi Yusuf ketika kedua orang tuanya bersujud, ya, dan kedua apa ikhwannya ikhwatuhu sujjada, sujud kepada dirinya. Dan di sini Allah azza wajalla di sini firman-Nya di surat Yusuf ayat 100, hadza ta'widu ru'yaya min qablu. Ini adalah ta'wil ru'ya ya. Ta'wil dari mimpiku. Min qabl. Dari dahulu. Hada wuku'u ru'ya ya. Ini adalah terjadinya dari mimpiku. Ini adalah terjadinya mimpiku. Artinya kenyataan mimpiku seperti itu. Li'annahu qala dzalika ba'da an sajadulah. Karena beliau mengucapkan itu ketika mereka bersujud kepadanya. Ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf itu sujud kepadanya. Wa misaluhu, ini tentang takbir atau takwil ru'yah. Ya. Jadi antum ingat kemarin kita pernah membahas tentang apa, Mas? Tafsir mimpi. Tidak boleh orang itu menceritakan mimpi buruknya kepada orang lain. Dan juga bolehnya orang bertanya kepada orang yang alim tentang maksud dari mimpi baiknya. Kalau di situ ada bermimpi baik, kemudian bertanya, ya, bertanya tentang tafsir mimpi ini bagaimana, takwilnya bagaimana, itu boleh. Itu boleh. Tapi jangan pernah menceritakan mimpi kepada orang yang tidak bisa mentafsirkan. Akhirnya ketika orang itu menafsirkan dengan ngawur, itu bisa kejadian. Bisa kejadian dengan izin Allah Azza wa Jalla. Lanjut lagi, Mas. Wa misaluhu fi talabi. Nah, sekarang dalam hal permintaan. Fi talabi qalu Aisyata radhiyallahu anha kana Nabi sallam yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi ba'da an unzila alaihi qalu ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalu alqur'ana ay ya malu bihi. Ya. Contohnya sisi wa misaluhu fit talabi qalu Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallam yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudihi ba'da an unzila alaihi qawluhu ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath yuksiru an yakula fi ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'ana ay ya'malu bihi. Contoh dalam bentuk permintaan. Contoh yang dalam bentuk permintaan adalah ungkapan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi SAW itu yuksiru an yakula, beliau banyak mengatakan fi ruku'ihi wa sujudi, dalam ruku' dan sujudnya, ba'da an unzila alaihi qawlu ta'ala, setelah turun atasnya firman Allah Ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan fath, kemenangan. Di surat An-Nasr ayat 1, beliau yuksiru an yakula fi ruku'i wa sujudihi. Beliau memperbanyak. Ya, ketika sujud dan ruku', beliau dalam ruku'nya dan sujudnya beliau mengucapkan subhanakallahumma. Maha suci engkau. Ya Allah, Allahumma. Wa bihamdika. Dan segala puji bagi engkau. Allahumma gfirli. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Allahumma gfirli. Ya. Bita'wilil Qur'an. Ya. Beliau menta'wilkan Al-Qur'an ay ya'malu bihi. Yaitu mengamalkannya. Mengamalkannya. Nah, ini ada penjelasan. Nah, ini mengatakan di syarahnya, ini hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasul yuksiru an yakula fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma wa Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Quran. Jadi beliau memperbanyak mengucapkan dalam sujud dan rukuk dan sujudnya subhanakallahumma. Maha suci engkau, ya Allah. Rabbana, ya Rabb kami. Wa bihamdika. Dan dengan pujian kepadamu, segala pujian untukmu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, ia ta'awwadul Qur'an. Beliau mentakwilkan Al-Qur'an. Di sini jelaskan ya. Kata-kata Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ay bi tawfiqika li wa hidayatika wa fadlika alayya sabbahtuka la bihawli wa quwwati. Tuh lihat. Penjelasan para ulama hadis. Mengucapkan subhanakallahumma. Maha suci engkau, ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dengan pujian kepadamu. Ai, maksudnya adalah bitaufikika, dengan taufikmu kepadaku, wa hidayatika, dan dengan petunjukmu, wa fadlika, dan keutamaanmu yang tercurah kepadaku, aku mampu untuk mensucikanmu. Aku mampu untuk mensucikanmu. La bihawli wa quwwati, bukan karena daya kekuasaan kekuatanku. Untuk melihat, kita bisa memuji kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan dan upaya kita. Nah. Wa li'annaka mausufun bisifatil kamali wal jalali sabbahkal musabbihun. Karena engkau itu disifati dengan sifat yang sempurna, sifat yang penuh dengan keagungan, maka telah bertasbih orang-orang yang mensucikan. Wa adzamaka mu'adzimun, dan mengagungkan orang-orang yang mengagungkanmu. Wa unazzihuka tanzihan an kulli naqsin wa aibin. Aku mensucikanmu dari segala kekurangan dan aib. Wa yakunu makrunan bihamdika kama amarta. Dan ini bisa terjadi ketika disertai dengan pujian hanya kepadamu sebagaimana engkau perintahkan. Ya, tasbih di sini adalah tanzih. Pensucian. Jadi antum bisa lihat, Mas. Ketika antum mengucapkan subhanallah, Maha suci Allah. Antum sesungguhnya tidak akan mampu mengucapkan kata-kata subhanallah ketika antum tidak mempunyai apa, Mas? Tidak mempunyai ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak kehendaki antum untuk mengucapkan kata itu, maka antum tidak akan mampu atau kita tidak akan mampu untuk mengucapkan kata itu. Walaupun itu jenis. Ya. Makanya disebutkan tentang apa, Mas? Kalimatani khafifatani alal lisan taqilatani alal mizan. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Ada dua kata yang itu khafifatani alal lisan, sangat ringan pada lisan kita untuk mengucapkan itu. Lisannya kita gampang banget, Mas. Gak ada yang sulit, Mas. Apalagi antum semuanya cerdas, pinter. Gak ada yang sulit, Mas. Ya. Kemudian, sakilatani alal mizan. Sangat berat timbangannya. Dua kata. Yang itu ringan di lisan. Berat di timbangan. Yaitu ucapan apa? Subhanallah. Maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujian kepadanya, seluruh pujian kepadanya, Subhanallahil Azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ini hanya ini saja orang akan menjadi berat, akan menjadi susah. Kenapa? Ringan di lisan, berat di timbangan, dan tidak setiap orang akan sadar untuk memperbanyak ucapan ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita tersadarkan, oh iya ya, berarti setiap harinya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nanti bar kajian ini ketika dari masjid ini ke rumah, tak moco saukai-ukai. Saya akan baca sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Tapi pertanyaannya, yuk sesuk meneh piye? Besok lagi gimana, Mas? Mampu enggak? Enggak akan mampu kalau tidak disertai dengan doa. Karena bisa jadi antum itu atau kita itu akan lupa dengan keseharian kita. Ghaflahnya kita, lalainya kita. Dengan kesibukan-kesibukan dunia kita. Sudah di tangan, ngitung duit nih. Duit. Ya. Isinya sini ya, do it. Ya. Lakukan enggak. Enggak jadi duit, Mas. Tahu enggak? Itulah masalahnya, Mas. Do it. Ya. Rada dicuit. Ya. Enggak jadi dilakukan, Mas. Karena hanya berputar di sini saja. Makanya itu cuma dua bagian, Mas. Antara antum lakukan atau tidak. Lakukan atau tidak. Kalau antum lakukan, antum dapat duit. Kalau enggak antum lakukan, enggak akan dapat duit. Do it, Mas, ya. Nah, itu cocologi malam ini. Ya, semoga antum juga bisa menghenyakkan lelapnya antum tadi setelah terlelap dengan guli dan lainnya. Lomba wazanak muharson. Kemudian jim al-makna salis di ta'wil. Sekarang makna yang ketiga dari ta'wil. Karena makna yang pertama, Mas, tafsir. Makna yang kedua akibatus syai. Yang ketiga adalah tentang makna. Ta'wil yang ketiga adalah sarful lafzi an dhahirihi. Mengubah lafaz dari dhahirnya. Dari dhahirnya. Ya. Misalnya dhahirnya imam. Imam dhahirnya itu di depan, Mas. Nah, imam di belakang ya piye, Mas? Kira-kira, Mas. Itu ta'wil itu, Ustaz. Ta'wil. Mam, mau cukupkan ta'wil, Mam. Allahu barik, Mam. Ya. Berlindung dengan ya. Tak ketok jadi ini. Enggak kelihatan, Ustaz. Ana ambil gini-gini, Ustaz. Beliau mentakwilkan bahwasanya, Ustaz, tidak setiap imam harus berada di depan. Saya imam sebenarnya seringnya di belakang. Ya, belum balik. Nah, ini takwil yang ya, sarful lafzi an dhahiri. Mengubah lafadz itu dari makna zahirnya, makna yang nampak. Ya, nampaknya misalnya antum melotot gini depan. Tahu-tahu kiap. Ini juga takwil itu, Mas. Takwil moto namanya. Takwil moto, Mas. Soco dengan lebih agak ada sedikit. Takwil soco. Ya. Napa, Mas, takwil soco ni? Ya. Antum menghadap ke depan, ya. Seolah-olah membaca kitab, tapi ternyata kekuatan itibnya itu sudah melemah. Kemudian menutup pelan-pelan dengan lembut. Ya. Habis itu pet. Ya, tidur. Alhamdulillah. Ya, sama halnya. Orang untuk mengucapkan subhanallah saja harus doa. Apalagi antum ketika menuntut ilmu, Mas. Duduknya antum itu harus dengan doa, Mas. Gak bisa antum itu fokus 100%. Gak bisa. Kecuali dengan doa. Ada kalanya ketika antum kajian bingung, satu ngomong apa toh? Ya antum bingung, datangnya terlambat toh. Ya, antum juga bingung. Oh kabeh bahasa Arab, kabeh jopi aku ki. Nah, sama halnya, semuanya. Ingat mas, ini bukan masalah kajian kita ini bahasa Arab atau tidak mas. Kalau antum itu sudah berdoa kepada Allah Azza Jalla untuk agar Allah Azza Jalla memberikan kefahaman, meskipun itu memakai bahasa Urdu sekalipun, ya, bahasa Londo sekalipun, kalau memang antum itu diberikan kefahaman, antum akan jadi faham. Tapi kalau antum tidak mau berdoa, enggan berdoa, mau mengucapkan dengan bahasa yang puitis sekalipun, yang pujangga sekalipun, antum enggak akan jadi paham, mas. Al-Qisah. Ya. Ada seorang pejuang cinta duduk di majlis ilmu, mengejar cita-citanya yang sangat mulia, menuju surga, ingin menggandeng tangannya. Tangan istrinya, mas. Enggak usah. Gitu. Ya, kalau nanti anak terusin, nanti anak jadi bingung lagi. Itu anak cancel, mas. Yang jelas itu, mas. Yang jelas. Kaitannya, ketika antum itu menggunakan sesuatu, jangan merasa bahwasannya antum sudah bisa menjamin itu bisa terlaksana 100%. Bisa ini dan itu. Kecuali kalau kita berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Tidak ada yang bisa memberikan kefahaman kepada kita di sini sekarang, kecuali Allah memberikan kefahaman. Maka jangan pernah mengeluh. Ustaznya bingungi, kitabnya angel. Panganannya abot. Ya wes jenopo. Antum tidur, selesai. Masalah sama Ustaz besok. Gak kuat. Ya. Tadi tentang ucapan subhanallah saja yang itu disebutkan oleh Nabi Sasan kalimatani khafifatani ala lisan, mas. Itu dua kata yang ringan untuk lisan. Lisan cuma ngomong saja, mas. Ya, saqilatani ala mizan. Dan berat dalam timbangan. Cuma mengucapkan apa? Subhanallah. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah adzim. Itu pun berat. Nah, sekarang ini cuma lisan, mas. Antum datang ke sini, udah ngegas, nginjek, kemudian langkah, ya, kemudian ini dan itu kan, banyak kan? Apa yang antum lakukan? Ya. Maka di situ mas tidak bisa kita menjamin sesuatu amal soleh bisa dilakukan dengan sempurna hanya dengan mengandalkan akal kita, kecerdasan kita, sehatnya kita, ya bahagianya kita, cerahnya kita, kekayaan kita dan yang lainnya. Enggak bisa mas. Kita harus berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Kita harus meminta kepada Allah Azza Wajalla agar senantiasa diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Agar difahamkan. Makanya kenapa Nabi SAW tadi mendoakan Ibnu Abbas, mas. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Kenapa, mas? Agar kebaikan itu terus-menerus itu tercurah kepada Abdullah bin Abbas. Sama halnya, mas. Antum ketika setelah antum kenalan dengan kanan kirinya, kemudian antum di sela-sela, ya semoga ikhwan itu ya fulan dan fulan dan fulan dan fulan dan fulan fulan oke tenan ya, semoga mereka mendapatkan hidayah, dikuatkan imannya, diberikan rezeki yang cukup dan yang banyak, mas. Kalau kemudian antum terbiasa memberikan doa-doa kebaikan seperti itu, lapang ini, mas. Seolah-olah antum adalah manusia yang tidak pernah ada rasa dengki dan dendam. Karena apa, mas? Mudah sekali mendoakan kebaikan kepada orang lain. Maka orang-orang yang senantiasa pendendam, penyengit, pendengki, itu biasanya adalah orang-orang yang paling susah untuk mendoakan kebaikan buat orang lain. Lanjut, mas. Nah, ini makna salis. Ini adalah mengubah lafaz dari zahirnya. Wa hadha an-na'u yanqasimu ila mahmudin wa madmumin. Macam ini terbagi menjadi dua, yang terpuji dan yang tercela. Iya, Ustaz, ana tahu. Yang dipuji dan yang dicela. Kalau yang dipuji itu biasanya banyak nama. Nama Mas Puji, Bu Puji itu banyak. Tapi nama Bu Cela, Pak Cela susah nyarinya. Ya, fa indana alaihi dalil fa huwa mahmudun. Kalau ada dalil yang menunjukkan padanya, maka dia itu mahmudun. Maka dia itu apa? Apa Mas? Terpuji. Wa yakunu minal ismil awal. Ini dari bagian yang pertama. Wa huwa tafsir. Itu apa tafsir? Maka tafsir itu adalah ta'wil yang ada dalil. Ta'wil yang disertai dalil itu tafsir. Yang mengandung apa? Suatu yang terpuji. Itu tafsir, Mas. Mas, belajar apa, Mas? Tafsir. Oh, iya. San, Allahumma barik. Nah, berarti antum itu berusaha untuk memahami kontekstual makna dari Al-Quran, mentakwilkannya dengan dalil, dan itu mengandung makna yang mahmud, yang dipuji atau yang terpuji. Nah, wa illam yadullu ya alaihi dalil fahuwa madmum. Kalau tidak ditunjuki dengan dalil, maka dia tercela. Wa yakunu min babit tahrif. Ini termasuk apa, Mas? Tahrif. Maka takwil itu, Mas, kalau misalnya dikatakan di sini ada takwil. Takwil. Di sini ada tafsir. Dan di sini apa? Ada tahrif. Ya. Ini. Ya. Ini yang baik. Baik. Ini yang ya, jelek. Paham, Mas? Itu kesimpulan dari kita ngomong berapa paragraf itu ini aja nih. Kesimpulannya ini aja. Ta'wil itu ada dua, yang dipuji dan yang dicela. Ya. Yang baik itu adalah tafsir, yang jelek itu apa? Tahrif. Paham sampai sini? Nah, semuanya adalah mengubah lafaz dari zahirnya. Kalau ada dalil baik, maka dia tafsir. Kalau tidak ada dalil dan dia jelek, maka dia tahrif. Paham sampai sini? Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Usul Tafsir. Syarah Usul Tafsir juga dijelaskan ini tentang pembagian ini. Modelnya seperti ini. Ta'wil ada dua. Tafsir dengan dalil, tahrif tanpa dalil. Tafsir terpuji, ta'wil tercela. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya, ya, misalnya tentang menerjemahkan hal-hal atau di situ menafsirkan tanpa dalil yang ada di Al-Quran. Ya, kayak misalnya tentang yang di surat Al-Qasas, Mas. Wa'alki asok. Lemparkan tongkatmu. Jadi kalau misalnya sekarang anak tafsirkan dengan ngaco, ta'wil, Mas, bagi antum yang ngantuk-ngantuk itu, Mas, tak lemparin tongkat, Mas. Karena anak ingin mengamalkan surat Al-Qasas. Teng, teng, teng, teng. Besok kan salam, Ustaz. Ya. Itu kan apa? Karena itu di situ menjadi takwil. Padahal bukan seperti itu. Itu hanya terjadi pada kekhususan kepada Nabi Musa, tidak diperuntukkan bagi umat selain Nabi Musa. Setelahnya enggak ada, Mas, seperti itu. Ya. Dan yang lainnya. Nah, ini tentang wa hadza tsani wal ladzi daraja alaihi ahlut tahrifi fi sifatillah azza wajalla. Ya. Ini kaitannya, Mas. Ya. Yang kedua ini inilah yang apa mas? Yang kedua itu maksudnya tahrif ini mas. Ini yang keduanya. Nah, jadi kalau biar antum faham, tahrif yang kedua itulah yang ditempuh daraja alaihi, ya kayak darajatun nar ya, maksudnya antum itu naik di atasnya, bisa berjalan itu daraja. Paham ini? Ya. Jadi huwa alladhi daraja alaihi ahlut tahrif. Dia itu yang menempuh di atasnya dengan tahrif itu ahlut tahrif. Fi sifatillahi dalam apa? Sifat-sifat Allah azza wajalla. Itu diselewengkan dengan makna-makna yang batil, tidak ada dalilnya sama sekali. Ini contoh dari penjelasan. Misaluhu contohnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Berada di atas arsnya. Istawa. Tinggi di atas arsnya. Ini di surat Thaha ayat 5. Dhahirul lafzi anna Allah ta'ala istawa 'alal 'arsy. Dhahir lafadznya ini bahwasanya Allah azza wajalla itu beristawa. Ana tidak mengatakan bersemayam, tolong. Itu diralat tentang semayam itu, Mas. Karena semayam itu dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan menduduki. Menduduki artinya apa? Sebelumnya bukan di situ. Kemudian menduduki. Ya. Ini salah dalam kosakata bahasa Indonesia, bersemayam bukan bersemayam. Ya, antum ini adalah kita berbicara bahasa Arab. Maka jangan kemudian antum juga menjadi ahlu ta'wil. Tahrif. Ya. Sama halnya dengan mengatakan apa? Wajah Allah dengan ridha Allah azza wajal. Itu ta'wil yang bermakna tahrif. Karena tidak ada dalilnya. Wajah Allah itu adalah sifat dzatiyahnya Allah azza wajal. Dengan ridha Allah adalah sifat fi'liyahnya. Di mana sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah beda. Sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Kalau tidak, Allah tidak akan lakukan. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah menginginkan, maka Allah berikan lurus. Kalau enggak, Allah akan sesatkan. Paham sampai sini, Mas? Nah. Dan baru. Kesadaran dulu, Mas. Allahumma Ya. Bos. Ya, kita lanjut sedikit. Nah, contohnya adalah firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'ala istawa. Dhahirul lafzi anna Allah Ta'ala istawa 'ala al-'arsy. Istaqarra 'alayhi wa 'ala 'alayhi. Fa idza قال قائل معنى استوى استولى على العرش فنقول هذا تعويل عندك li'annaka sarrafta al-lafza an zahirihi. Lakin hada, ya, ini di sini tentang Ar-Rahman. Jadi, lakin hada tahrifun fil haqiqati, li'annahu ma dalla alaihi dalilun, balid dalilu ala khilafihi, kama sayati insyaAllah. Jadi di sini, contohnya, ini adalah banyak ditempuh oleh orang-orang ahli tahrif. Ya, contoh dari Ar-Rahman al-Arsawa. Rabb Maha Pemurah itu beristiwa di atas arsnya. Itu arti ayat ini, dohirul lafzi, dohir lafadnya adalah annallah ta'ala istawa. Allah ta'ala beristawa al-ars, di atas arsnya. Artinya di sini istaqarra alaihi, itu bertempat di sana. Wa'ala alaihi, dan berada di atasnya. Fa'idha qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, makna istawa adalah istaula alal arsh, yaitu menduduki, ya, menduduki di atas arsh. Fa'nakulu, maka kita katakan, hada ta'wilun indak, ini adalah ta'wil menurutmu. Li'anna sarafta lafza an zahiri, karena engkau sudah menyimpangkan lafaz itu dari zahirnya. Lakin hada harifun fil haqiqati, ini tahrif, secara hakikatnya tahrif, bukan ta'wil. Li'annahu madal alaihi dalil, karena ini tidak ada dalilnya seperti itu. Paham sampai di sini? Tidak ada dalilnya. Balid dalilu ala khilafi, tapi dalil malah justru yang menjadi khilafnya, menjadi sebaliknya, lawannya. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah pada pekan yang akan datang. Naktafi bihadil qudra, Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.